dipahami dari hadis ini bahwa selain muslim maka dia tidak berhak untuk mendapatkan ucapan salam. Sebagaimana redaksi dalam hadis ini, hak seorang muslim atas muslim yang lain adalah mengucapkan salam ketika bertemu dengannya. Artinya, selain muslim maka tidak berhak mendapatkan salam. Pertanyaannya, bolehkah seorang muslim memulai memberi salam kepada orang yang bukan muslim? Bolehkah seorang muslim memberi salam kepada selain muslim, mengatakan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh? Al-jawab la, jawabannya tidak boleh bagi seorang muslim memberi salam kepada selain muslim, dikarenakan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam melarang untuk seorang muslim memulai memberi salam kepada mereka. Ya, ini adalah larangan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda dalam sebuah hadis, "La tabda'ul yahuda wan nasara bisalam." Janganlah kalian memulai salam kepada orang-orang Yahudi dan Nasrani. Tegas di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang umatnya, jangan kalian memulai salam kepada orang-orang Yahudi dan Nasrani. Ini jawabannya. Memulai salam kepada mereka tidak diperbolehkan, dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pertanyaan yang kedua, apabila selain muslim seorang kafir memberi salam, apa hukum seorang muslim yang diberi salam oleh mereka ketika mereka yang memulai salam? Berkata Syekh Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, "Lakin idza sallama al-kafir wajib ar-radd 'alayhi." Akan tetapi apabila orang kafir memberi salam, maka wajib untuk dibalas. Ya, apabila seorang kafir memberi salam, assalamualaikum, maka wajib untuk membalasnya. Apa dalilnya? Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nisa ayat yang ke-86, "Wa idza hayyitum bi tahiyyatin fa hayyu bi ahsana minha aw ruddha." Dan apabila kalian diberi sambutan dengan suatu sambutan, maka sambutlah dengan yang lebih baik daripada itu, atau balaslah sambutan tersebut dengan yang sepadan, ya, yang serupa. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan dalam ayat ini ketika diberi sambutan, termasuk di sini diberi salam, dan di sini Allah Subhanahu wa taala tidak membatasi siapa yang memberi sambutan tersebut, entah itu muslim ataupun kafir. Ya, jika mereka memberi sambutan kepada kita, memberi salam termasuk di sini, maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan fahayyu bi ahsana minha. Ya, sambutlah orang yang menyambut kalian. balaslah sambutan tersebut dengan yang lebih baik. Atau minimalnya membalas itu dengan yang semisalnya. Pertanyaan yang berikutnya, hal yaruddu bimithlihi ya'ni ghairu muslim au aktsar au aqal? Kalau jawabannya itu boleh, ya, boleh membalas salam orang kafir. Nah, balasannya itu serupa semisal dengan salamnya, ya. Ataukah dijawab lebih banyak, ya, lebih tinggi jawabannya. Misalnya ketika mereka mengatakan assalamualaikum, apakah dijawab dengan yang lebih dianjurkan untuk dijawab waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, ataukah dijawab dengan jawaban yang lebih sedikit? Balasannya itu sama. Ketika mengatakan, ya, seorang kafir mengatakan assalamualaikum, apakah dibalas waalaikumsalam, ataukah lebih banyak jawabannya waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, ataukah lebih sedikit? Ketika mereka mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, apakah dijawab lebih sedikit waalaikumsalam, atau yang seperti apa? Asy-Syaikh mengatakan amma aqal fala yajuz, adapun balasan yang lebih sedikit maka itu tidak dibenarkan. Ya, sekalipun itu orang kafir. Wa amma mithluhu fajaizun, adapun yang semisal dengan ucapan salamnya maka itu boleh. Wa amma ziyadatu fal azhar 'adam jawaziha, adapun kalau dibalas dengan yang lebih dari ucapan salamnya maka yang nampak di sini adam jawaziha, ya, tidak diperbolehkan. Ya. Sehingga apa jawabannya? Dibalas dengan yang semisal. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dan apabila selain muslim dia mengatakan Assalamualaikum, apa artinya Assalam? Bukan Assalam, tapi Assalam maknanya adalah kebinasaan atas kalian, hampir sama, ya, Assalam dengan Assalam. Nah, apabila orang kafir mengatakan Assalamualaikum, fakul waalaikum, maka katakanlah waalaikum. Ya, jika orang kafir mengatakan assalamualaikum, semoga kebinasaan atas kalian, maka jawablah dengan waalaikum dan atas kalian pula. Wala taqul waalaikumussalam, dan jangan engkau katakan waalaikumussalam dan atas kalian kebinasaan. Cukup jawabannya waalaikum. Inilah bimbingan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, qulu alaikum, katakanlah oleh kalian ketika ada orang kafir mengucapkan assalamualaikum, katakanlah oleh kalian waalaikum. Ketika seorang Yahudi datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam dia mengatakan assalamu alaikum. Aisyah radhiyallahu taala anha yang mendengar ucapan tersebut, dia pun membalas wa alaikumussalam wal la'nah wal ghadab atau kama qalat radhiyallahu taala anha, dibalas oleh Aisyah, dan semoga atas kalian pula kebinasaan dan laknat Allah dan murkanya. Ternyata baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam mengingkari sikap Aisyah tersebut. Beliau mengatakan innal yahuda idza sallamu wa qalu assalamu alaikum faqulu alaikum. Sesungguhnya orang-orang Yahudi apabila mengatakan kepada kalian assalamu alaikum, maka katakanlah wa alaikum. Sehingga ini menunjukkan kepada kita bahwa seorang muslim hendaknya memiliki akhlakul karimah, akhlak yang mulia. Ya. Seorang muslim diperintahkan di dalam Islam untuk membalas kebaikan dengan yang setimpal. Termasuk dalam konteks apa? Membalas salam yang diucapkan oleh orang kafir. Nah, demikian pula membalas kejelekan dengan yang timpal. Wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan balasan kejelekan itu adalah kejelekan yang semisalnya. Karena hadza min khuluqil muslim, dikarenakan ini termasuk dari akhlak seorang muslim. Idza qala assalamu alaikum taqulu wa alayka, apabila dia mengatakan assalamu alaikum, maka katakanlah wa alayka. Permasalahan yang berikutnya, apabila seorang selain muslim, ya, dia tidak jelas apakah mengatakan assalamu alaikum ataukah assalamu alaikum. Nah, apa sikap kita? Syekh mengatakan wal wajibu an yuqalu alaikum. Maka yang wajib untuk dikatakan adalah wa alaikum. Ya, wujuban la yazid, secara wajib dan tidak lebih dari itu. Ya. Seorang muslim tidak mengatakan ketika samar mendengarkan seorang muslim mengatakan assalamu alaikum ataukah assalamu alaikum, cukup dijawab apa? Wa alaikum. Ya, karena ada kemungkinan dia mengatakan salam untuk hasan, sehingga cukup ya mengatakan wa alaikum, bukan wa alaikumussalam, juga bukan wa alaikumussalam. Kalau ternyata ya orang kafir itu mengatakan assalamu alaikum, ya, dan kita balas wa alaikum, dan atas kalian, maksud di sini adalah atas kalian kebinasaan. Namun kalau ternyata dia mengatakan assalamu alaikum, tapi kita tidak jelas, kita pun menjawab wa alaikum. Maksudnya wa alaikumussalam. Faedah yang berikutnya, mana yang lebih afdal, yang lebih utama antara mengatakan salamun alaikum ataukah assalamu alaikum? Ya, kadang kita mendengar salamun alaikum, Adapun lafaz yang ma'ruf dengan al, ya, assalamu alaikum. Bolehkah mengatakan salam alaikum? Atau mana yang lebih afdal? Fi hadza khilafun bainal ulama. Dalam permasalahan ini ada khilaf di antara para ulama. Wal azhar anna al afdal ta'rifu ma'a al ifrad bi an taqul assalamu alayka wa yajuzu an taqul assalamu alaykum. Dan yang nampak, yang lebih nampak atau yang lebih dekat kepada pendapat yang benar, bahwa yang lebih utama adalah dengan menyertakan alif dan lam. Assalamu alaikum. Ma'al ifrad, ya, dengan kata ganti orang tunggal. Wassalamu alaikum. So, assalamu alaikum. Ya kan, ini menunjukkan orang kedua tunggal. Tentu kebanyakan yang kita jumpai, ya, yang memberi salam itu orang yang berjumpa dengan kita satu orang. Maka yang afdal kata syair adalah dengan menyertakan alif lam assalamu dan dengan kata ganti orang tunggal. Assalamu alaika. Wa yajuzu an taqul, dan boleh untuk engkau mengatakan assalamu alaikum. Sekalipun dia sendirian. Ya, sekalipun orang yang kita temui sendirian. Boleh demikian. Imma ta'ziman lahu in kana ahlan lit-ta'zim. Baik itu menunjukkan makna pemuliaan, kalau memang dia orang yang pantas untuk dimuliakan. Karena dalam kaidah berbahasa Arab, lafaz kata ganti orang jamak di sini kum, ya kalian, itu terkadang digunakan untuk menunjukkan pemuliaan orang yang diajak bicara, sekalipun dia jumlahnya hanya satu orang. Boleh untuk kau katakan assalamu alaikum untuk menunjukkan pemuliaan. Wa imma lil isyarati ila man ma'ahu minal malaikah, atau untuk menunjukkan makna kepada bahwasanya dia memberikan salam kepada yang bersama orang yang dia beri salam dari kalangan para malaikat. Ini penjelasan dari Syekh Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Nah, sehingga kesimpulannya yang afdal adalah dengan menyertakan al dan dengan kata ganti orang yang pertama utama. Assalamu alaikum. Boleh ya dengan kata ganti orang jamak. Assalamu alaikum. Nah, bolehkah tadi salamun alaika? Jawabannya ya juzu salamun alaika. Boleh yang mengatakan salamun alaika. Ya, pada pertemuan yang lalu ada yang bertanya, gimana Ustaz kalau mengucapkan salamun alaikum? Jawabannya apa? Bahkan terdapat di dalam Al-Qur'anul Karim, Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada penduduk jannah, salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbad dar. Salamun alaikum, keselamatan atas kalian wahai para penduduk jannah, dikarenakan kesabaran kalian ketika mengarungi kehidupan dunia. Fa ni'ma uqbad dar, dan inilah sebaik-baik negeri tempat menghuni, yaitu jannah. Ya boleh katakan salamun alaikum. Di dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Idza laqitahu fasallim alaihi." Apabila engkau berjumpa dengan seorang muslim, maka ucapkanlah salam kepadanya. Kita pahami dari hadis ini, untuk kita memulai salam kepada seorang muslim sekalipun dia lebih tua daripada engkau atau lebih muda, pada siapapun yang kita jumpai, baik lebih tua maupun lebih muda, au akbar au aqal, baik yang kau jumpai itu lebih dari satu orang ya, ataupun lebih sedikit daripada kalian. Wa hadza wal haqq anna al afdal an tabda'a bis salam. Dan inilah yang paling utama untuk engkau memulai salam. Ya, memulai salam itu lebih afdal kepada siapapun yang kau jumpai dari kalangan kaum muslimin, baik tua maupun lebih muda, baik sedikit maupun lebih banyak. Hatta wa ingkana dunaka, sekalipun yang berjumpai itu orang yang lebih muda daripada engkau. Wa illa fa innal afdala ayusallima as-saghira 'ala al-kabir. Akan tetapi secara hukum asal, yang lebih utama seorang yang lebih muda untuk memberi salam kepada yang lebih tua. Ini secara hukum asal. Ya, yang muda memberi salam kepada yang lebih tua. Wal qalilu 'ala al-kathir. Dan jumlah orang yang lebih sedikit memberi salam kepada orang-orang yang jumlahnya lebih banyak. Waraqib 'ala al-mashi. Dan orang yang berkendaraan memberi salam kepada orang yang berjalan. Sayyid wal mashi 'ala al-qa'id. Dan orang yang sedang berjalan memberi salam kepada orang yang duduk. Ini ya beberapa adab ya seputar memberi salam. Bagaimana pembimbingan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian hak yang kedua di antara hak-hak seorang muslim terhadap saudaranya, Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam bersabda, "Wa idza da'aka fa ajibhu." Kalau dia mengundangmu, maka penuhilah undangannya. Dijelaskan oleh Syekh Utsaimin rahimahullahu taala, yang dimaksud dengan undangan di sini adalah ad-da'watu ila ta'am, ya, undangan untuk makan. Termasuk dalam hal ini ad-da'watu ila al-walimah, undangan untuk menghadiri walimah, walimatul urs. Nah, karena inti dari walimah adalah apa? Makan. Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam berpesan kepada seorang sahabat, ketika sahabat tersebut memberi berita kepada Nabi SAW bahwa dia telah menikah, dia telah melangsungkan ijab kabul, Nabi SAW mengatakan kepadanya, "Aulin walau isya, walimahanlah sekalipun hanya dengan seekor kambing." Pembahasan yang pertama hal hadza ala sabilil wujub, apakah memenuhi undangan dalam hal ini? Hukumnya wajib. Namun kita katakan aktsarul ulama yara annahu laisa ala sabilil wujub illa fi walimatil ursi. Kebanyakan ulama berpandangan bahwa memenuhi undangan ini hukumnya tidaklah wajib kecuali berkaitan dengan walimatul urs. Dan sebagian ulama yang lain berpendapat anna dzalika ala sabilil wujub, bahwa memenuhi undangan itu hukumnya wajib li zahiril amri, sebagaimana yang nampak dari perintah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wal azhar, kata beliau, dan yang nampak bagi saya bahwa menjawab undangan makan itu tidaklah wajib kecuali yang berkaitan dengan walimatul urs, dikarenakan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa man lam yujib faqad atallaha wa rasulahu, dan barang siapa yang tidak menjawab, tidak memenuhi undangan walimatul urs, maka berarti dia telah menentang Allah dan Rasulnya. Sehingga dipahami dari hadis ini kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, wajibnya ya secara mutlak menjawab dan memenuhi undangan walimatul urs. Akan tetapi beliau mengatakan yajibu ayyuqayyad bima dallat alaihi nusus. Akan tetapi hal ini ya, dibatasi dengan apa yang ditunjukkan oleh nas-nas. Secara asal memenuhi undangan walimah itu hukumnya apa? Wajib. Tetapi di sana ada nas-nas yang membatasi hukum tersebut. Yang pertama, alla ta'lama annahu da'aka ila walimatin muharramatin. Engkau mengetahui bahwa orang yang mengundangmu tidaklah mengundang kepada walimah yang dilarang dalam syariat. Kama law arafta anna hadza qatiru tariqin yasriqu amwalan nas, seperti ketika engkau mengetahui bahwa orang yang mengundangmu ke acara walimah itu adalah qatiut tariq. Apa qatiut tariq? Perampok, begal. Yasruku au yasriku amwalan nas, dia kerjaannya mencuri ya harta orang orang. Tsumma yad'uhum ilaiha fahadza la tujibuhu wa yahrum 'alaika ijabatan. Kemudian dia mengundang kaum muslimin kepada acara walimah, maka ini tidak dipenuhi. Batasan yang kedua, alla ta'lama anna bid'awati munkaran. Engkau tidak menjumpai bahwa pada undangan tersebut terdapat suatu kemungkaran. Kalau engkau menjumpai pada undangan tersebut terdapat suatu kemungkaran dan engkau tidak mampu untuk mengingkarinya, ya, menasihatinya, wajib alika Allah tujibah, maka yang engkau lakukan adalah tidak memenuhi. Ya, karena Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkata, "Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi wa man lam yastati fa bi lisani wa man lam yastati fa bi qalbi wa dzalika adhaful iman. Barang siapa di antara kalian yang melihat suatu kemungkaran, maka ingkarilah, cegahlah, rubahlah kemungkaran itu dengan tangan kalian. Kalau tidak mampu, maka dengan lisan kalian, nasihat. Kalau tidak mampu, maka dengan hati kalian, dengan tidak ikut-ikutan dalam tersebut. Wa dzalika adhaful iman, dan itu adalah pelemah-lemah keimanan. Ya, pada acara itu misalnya ada kemungkaran yang biasa terjadi. Ya, ada nyanyian, penyanyinya buka aurat. Ya, nah, campur baur laki-laki perempuan, ini suatu kemungkaran. Kaum muslimin, ikhwani fillah, rahimani wa rahimakumullah. Demikian pula diambil faedah dari hadis ini, sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Abdullah Al-Bassam rahimahullah taala. والإجابة إلى وليمة العرس واجبة إذا عينه داعي المسلم. Dan menjawab undangan walimatul urs adalah wajib apabila seorang muslim ditunjuk, ya, diundang secara langsung, tidak melalui majlis, ya, ataupun mikrofon, ataupun undangan secara umum. Ya, kalau ada saudara muslim mengundang kita, datang kepada kita yang memberi undangan untuk menghadiri walimatul urs, maka kata Syekh wajib hukumnya. Yaitu seorang muslim yang tidak diperbolehkan untuk ghibah. Wa maktabuhu thayyibun fil yawmil awwal, dan penghasilannya juga dari penghasilan yang halal. Wa huwa haqqud da'i tasqutu bi'afihi wa in kana al-mad'u maridan aw mumridan. Dan kewajiban tersebut menjadi gugur, ya, apabila orang yang diundang tersebut sedang berhalangan, seperti sedang sakit ataupun sedang menunggu orang yang sedang sakit. Au mashghulan bi hifdzi malin, atau sedang sibuk menjaga sesuatu yang tidak bisa ditinggal. Au kana bi syiddatil har au barad, atau ketika kondisinya sedang sangat dingin, ya, musim dingin, sangat dingin sekali. Atau kondisinya sangat panas. Au matarin ya bulut siap, atau kondisi sedang hujan, ya, dengan batasan hujan itu bisa membasahi baju. Ya, sehingga kalau hujannya rintik-rintik tidak sampai membasahi baju, maka tetap wajib untuk menghadirinya. Falijabatu fi da'watil urs wajibatun, sehingga memenuhi undangan pada walimatul urs secara asal hukumnya wajib. Wa fi ma adaha min ad'awat al mubahah mandubatun, dan undangan-undangan, ya, selain dari undangan pernikahan walimatul urs, ya, maka hukumnya adalah mandubah, menjawab dan memenuhinya hukumnya adalah sunnah dianjurkan. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Ini yang bisa kita kaji pada kesempatan petang kali ini. Semoga bermanfaat. Mohon maaf kurang dan salahnya. Subhanallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaihi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.